Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pada sesi yang kedua ini melanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim. Pembahasan kita masih dalam bab yang ke-10, babu dalil ala anna man mata ala tauhid dakhala jannata qad'an. Bab tentang dalil bahwasannya orang yang meninggal di atas tauhid dia akan masuk ke dalam surga secara pasti. Terakhir kita sampaikan hadis dari sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Rasulullah mengatakan, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia mengetahui bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadah selain Allah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ya. Di sini disebutkan tentang syarat la ilaha illallah, yaitu al-ilmu. Ya. Hendaklah seseorang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dia mengetahui maknanya. Jangan sampai mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak mengetahui maknanya. Ma makna la ilaha illallah? Apa makna la ilaha illallah? Apa maknanya? La ma'buda bihaqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna la ilaha illallah. Di dalamnya mengandung an-nafyu wal-isbat. An-nafyu pada kalimat la ilaha. Tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah. Menafikan, meniadakan seluruh persembahan-persembahan yang batil. Illallah ini isbat, menetapkan. Peribadahan yang hak hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga konsekuensi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, beribadah hanya kepada Allah saja dan menjauhi peribadahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan telah disebutkan banyak di antara kaum muslimin yang tidak memahami makna ini. Sehingga mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi masih juga menduakan Allah subhanahu wa ta'ala. Masih juga beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Masih meminta-minta ke kuburan. Masih meminta-minta ke Nabi SAW yang telah meninggal dunia. Ya. Padahal berdoa ini salah satu bentuk di antara ibadah. Dan ibadah hak mutlak hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Masuk pada hadis yang ke-44. Qala Imam Muslim bin Hajjaj rahimahullahu taala, haddatsana Abu Bakar ibnu An-Nadr ibni Abi An-Nadr qala haddatsani Abu An-Nadr Hashim ibnu Al-Qasim qala haddatsana Ubaidullah Al-Asja'i an Malik bin Migwal an Talha bin Musarrif an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Sahabat hadis yang akan kita bacakan ini dari datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Telah kita jelaskan sebelumnya, Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau bermulazamah bersama Nabi SAW hanya beberapa tahun saja. Ya. Hanya beberapa tahun saja beliau bermulazamah bersama Nabi SAW. Akan tetapi, dikarenakan beliau serius di dalam menimba ilmu dari Nabi SAW, beliau mencatat hadis-hadis dari Nabi SAW, sehingga beliau menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Nah, qala kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi masirin. Kata beliau, aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan. Qala fanafidat ajwadul qawm. Beliau mengatakan, habislah perbekalan kaum. Ya. Hatta hamma binahri ba'di hamailihim, sampai mereka bertekad untuk menyembelih sebagian hewan-hewan tunggangannya. Dikatakan habis perbekalan. Qala faqala Umar, Abu Hurairah mengatakan, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, ya Rasulullah, lau jama'ta ma bakiya min azwadil qawm, fada'autallaha alaiha. Wahai Rasulullah, kalau seandainya engkau mengumpulkan apa yang tersisa dari bekal-bekal kaum tersebut, kemudian engkau berdoa kepada Allah, minta keberkahan terhadap sisa-sisa perbekalan tersebut. Qala fa fa'ala. Rasulullah pun melakukan apa yang dianjurkan oleh Umar bin Khattab. Faja'a duburri biburrihi, wadu tamri bitamrihi. Datanglah orang yang memiliki gandum dengan gandumnya. Wadu tamri bitamrihi, yang masih memiliki perbekalan kurma dengan kurmanya. Qala wa qala Mujahid, dan Mujahid mengatakan, wadun nawati binawah, dan orang yang memiliki biji dengan bijinya. Qultu wa ma kanu yasna'una binawah. Aku katakan, apa yang mereka lakukan dengan biji-biji tadi? Kok membawa biji dalam perjalanan? Qala kanu yamussunahu wa yasrabuna 'alaihi al-ma. Nah. Mereka yamussunahu. Ya. Menghirup biji tersebut, atau apa namanya? Menghisap biji tersebut. Ya. Untuk menghilangkan lapar. Menghisap biji-biji tersebut, dan mereka minum air yang dicampurkan dengan biji tersebut. Fada'a alaiha hatta mala'al qawm azwidatahum. Maka Nabi SAW mendoakan keberkahan terhadap sisa-sisa perbekalan tersebut. Ya. Sehingga perbekalan mereka menjadi penuh. Ya. Barakah doa Nabi SAW. Wa qala inda dalika, kemudian Rasulullah mengatakan ketika itu, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Aku bersaksi bahwasannya tiada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah. Dan aku bersaksi bahwasannya aku adalah utusan Allah. La yalqallahu bihima 'abdun ghayra syakin fihima illa dakhala al-jannah. Tidaklah seorang hamba bertemu Allah subhanahu wa ta'ala dengan dua kalimat syahadat tadi dalam keadaan tidak ragu terhadap dua kalimat syahadat tadi, melainkan akan masuk ke dalam jannah. Nah, akan kita jelaskan pada hadis yang berikutnya, saling melengkapi. Qala rahimallahu ta'ala haddatsana Sahal ibn Utsman wa Abu Qurayb Muhammad ibn al-Ala jami'an an Abi Muawiyah qala Abu Qurayb haddatsana Abu Muawiyah an al-A'mas an Abi Salih an Abi Hurairah. Ya, sama dari sahabat Abu Hurairah tapi dari jalan yang lain. An Abi Sa'id Sakal A'mas. Ya. Amas ragu. Qala lamma kana ghazwatu Tabuk. Ya. Ketika perang Tabuk. Nah. Perang Tabuk ini melawan siapa? Ada yang tahu? Nah. Melawan Romawi. Ya. Bahkan bisa diakhirkan akhir perang Nabi sallallahu alaihi wasallam, perang Tabuk. Ya. Setelah Fathu Mekah ada beberapa peperangan. Ada perang Hunain dan juga ada perang apa dia namanya? Perang Tabuk. Nah, ya, melawan Romawi. Bahkan pasukan yang paling banyak ya, dalam peperangan Nabi SAW, perang Tabuk. Ya, kurang lebih 30 ribu pasukan kaum muslimin. Nah, Tabuk nama tempat. Di mana dalam perang Tabuk ini pada waktu panas yang terik, nah, dan juga pada waktu kurma itu panen, ya, sahabat benar-benar diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejauh mana keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sejauh mana pengorbanannya. Nah, dan ternyata mereka lebih memilih untuk berjihad bersama Nabi SAW, meninggalkan ladang-ladang mereka yang hendak panen. Ya. Dan dalam perang ini terlihat siapa orang-orang munafik. Ya. Orang-orang munafik banyak mencari-cari alasan, mencari-cari ulur agar tidak mengikuti perang Tabuk. Ya. Mereka lebih mencintai ladang-ladang mereka. Lebih mencintai kurma-kurma mereka. Ya. Dunia mereka. Sehingga benar-benar teruji dalam perang Tabuk ini. Nah. Asoban nasa maja'atan. Ya. Ketika perang Tabuk, manusia atau pasukan mengalami kelaparan tadi di hari yang panas. Nah, perjalanan jauh. Ya. 15 hari perjalanan menuju Tabuk. Nah, perjalanan jauh ketika itu. Ya. Bahkan disebut dengan Jaisul Usrah, pasukan yang kesusahan. Nah, Ini ketika perang Tabuk, habis perbekalan. Asoban nas maja'atan, menimpa kelaparan. Qalu ya Rasulullah, lau adinta lana panaharna nawadihana faakalna waddahanna. Wahai Rasulullah, kalau seandainya engkau izinkan kepada kami, kami akan sembelih unta-unta kami, kemudian kami makan dan kami ambil minyaknya. Faqala Rasulullah SAW, if'alu. Rasul mengatakan, silakan kalian lakukan. Ya. Saking laparnya para sahabat dalam perang Tabuk tadi, sudah kehabisan bekal. Ya. Bahkan sampai disebutkan dalam perang tersebut, satu unta dikendarai oleh 10 orang, saling bergantian. Ya subhanallah. Bukan langsung 10. Ya, gabungan. Nah, bergantian. Sehingga di antara mereka ada yang mengatakan, ya Rasulullah, kalau engkau izinkan, akan kami sembelih unta-unta kami, kemudian kami makan dan kami ambil minyaknya. Bahkan ada yang mengatakan, kami ambil air di unta tersebut. Bisa ambil air di unta? Bisa. Ya, unta punya punduk ini. Punduknya itu menyimpan air. Cadangan air yang banyak di sana. Nah, ya, jadi unta walaupun di padang pasir, ya, tidak ada air untuk minum, nah, punya tempat cadangan penyimpanan air. Ya subhanallah. Jika katakan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya. Tidakkah mereka melihat kepada unta bagaimana diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tubuh yang besar, mampu memikul, ya, barang yang banyak, yang berat, dan juga dalam anggota tubuhnya ada tempat penyimpanan cadangan air. Subhanallah. Nah, kalau kita mentafakuri, sungguh besar kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan Rasulullah mengizinkan ketika itu, silakan kalian sembelih. Qala faja'a Umar, baqala ya Rasulullah, in fa'alta qalla dhuhru. Umar mengatakan, wahai Rasulullah, kalau engkau melakukannya, kalau engkau menyembelih unta-unta tersebut, akan semakin sedikit tunggangan. Ya. Padahal perjalanan masih jauh. Nah, kalau disembelih nanti akan habis sedikit tunggangannya. Ya. Perjalanannya jauh, diterik panas yang luar biasa. Nah, di padang pasir yang panasnya luar biasa. Ya. Sehingga Umar menyarankan supaya tidak menyembelih, ya, tunggangan-tunggangan tersebut. Nah, walakin ud'uhum bi fadli ajwadihim summa ad'ullaha lahum 'alayha bil barakah la'alla Allaha ayaj'ala fi dzalika. Akan tapi wahai Rasulullah, ya, panggillah mereka untuk mengumpulkan sisa perbekalan-perbekalan mereka. Kemudian berdoalah keberkahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk sisa perbekalan-perbekalan tersebut. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sisa perbekalan tersebut barokah. Faqala Rasulullah s.a.w. na'am. Rasulullah mengatakan, na'am, iya. Nah, tawadunya Nabi SAW. Ya. Beliau menerima masukan dari sahabat-sahabatnya. Nah, bahkan tidak jarang Nabi SAW mengajak sahabat-sahabatnya bermusyawarah, berdiskusi. Ya. Bahkan kadang-kadang Rasulullah SAW, nah, memiliki niatan seperti ini, keinginan seperti ini, sementara sahabat yang lain menginginkan seperti itu. Dan ketika Rasulullah memandang pendapat sahabatnya lebih bagus, Rasulullah ambil pendapat sahabatnya. Nah, dan juga dalam masalah ini, ya, sebenarnya Rasulullah mengizinkan silakan kalian sembelih tunggangan kalian. Kalian bisa makan dari dagingnya, kalian bisa mengambil minyaknya, bisa mengambil air minumnya. Nah, tapi ketika Umar menyarankan supaya tidak menyembelih ya, unta-unta tadi dikarenakan bisa habis tunggangan, sementara perjalanan masih jauh. Nah, sehingga Nabi SAW pun mengikuti sarannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk mengumpulkan sisa-sisa makanan, sisa-sisa perbekalan, kemudian meminta kepada Allah keberkahan terhadap sisa-sisa makanan tersebut. Nah, qala fada'a binita'in fabasathahu. Rasulullah SAW yang meminta dibawakan nita, ya. Nita ini seperti hamparan, ya, dari kulit atau jenisnya, untuk dihamparkan mengumpulkan makanan-makanan. Ya, dihamparkanlah. Ya. Nita tadi summa da'a bi fadli azwadihim. Kemudian Rasulullah memanggil para sahabat untuk membawa sisa-sisa perbekalannya. Qala faja'ala ar-rajul yaji'u bi kaffi durri. Bi kaffi durwatin. Ya, datanglah seorang membawa. Nah, membawa sekepal dari gandum. Nah, biji-bijian. Qala wa yaji'ul akhar bi kaffi tamrin. Datang yang lainnya dengan membawa sekepal kurma. Qala wa yaji'ul akhar bi kasratin. Dan yang lainnya datang membawa sisa-sisa roti. Hatta jama'a 'ala an-nita'i min dhalika syai'un yasir. Sampai terkumpul di hamparan tadi, ya, untuk membawakan makanan, makanan yang yasir, sedikit makanan tersebut. Nah, tidak banyak. Qala bada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi bil barakah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan keberkahan terhadap sisa-sisa perbekalan tersebut. Ya, doakan keberkahan. Ya. Maka hendaknya kita pun senantiasa berdoa keberkahan kepada makanan-makanan kita. Berdoa keberkahan kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Nah, bahkan kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita. Hendaklah lisan kita basah mendoakan keberkahan. Ya, barakallahu fiikum. Ya, kepada anak kita, barakallahu fiik misalkan. Nah, atau ketika melihat misalkan, ya, sesuatu yang menakjubkan. Anak ini masya Allah cerdas, anak ini ganteng dan sebagainya. Doakan keberkahan. Barakallahu fiik. Ya. Nah, doakan keberkahan pada harta juga. Barakallahu fi mali. Misalkan, barakallahu fi zaujati. Ya. Doakan keberkahan kepada istri. Nah, dan yang lainnya. Ya. Hendaklah lisan kita basah mendoakan keberkahan terhadap yang lainnya. Ya. Ketika melihat yang menakjubkan misalkan pada harta atau pada tadi orang, ucapkan barakallahu fi. Ya. Jangan sampai takjub yang berlebih-lebihan tanpa mendoakan keberkahan. Ini khawatir, ya, bisa kena penyakit ain. Nah, kita lihat misalkan anak yang masya Allah lucunya luar biasa, kita tak kagum, takjub, ya, tanpa mengucapkan kalimat-kalimat keberkahan tadi, terus melihat anak tersebut yang lucunya luar biasa, ya, khawatir, ya, bisa kena penyakit ain. Ya, tiba-tiba anak tersebut jatuh, pingsan atau lain sebagainya. Doakan keberkahan. Barakallahu fiik. Nah, biasakan membasahi lisan kita untuk mendoakan keberkahan terhadap diri kita dan juga kepada yang lainnya. Nah, begitu Rasulullah dalam hadis kita bacakan tadi. Setelah dikumpulkan makanan tadi dan terkumpul sedikit ternyata sisa-sisa perbekalan tadi, Rasulullah mendoakan keberkahan. Nah, summa qala khudhu fi awiyatikum. Rasul mengatakan, ambillah pada wadah-wadah kalian. Ya, memerintahkan pasukan untuk mengambil sisa makanan tadi kepada wadah-wadahnya. Qala fa'akhadhu fi awiyatihim hatta ma taraku fil askari wi'an illa mala'uh. Ya. Mereka mengambil makanan yang tersisa tadi pada wadah-wadah mereka. Ya. Sampai tidak tersisa satu tentara pun, satu pasukan pun, ya, bejananya atau wadahnya, melainkan penuh wadahnya semuanya. Subhanallah. Ya. Semua tentara, nah, bawa wadah. Sisa makanan tadi masukkan ke wadah. Satu penuh, dua penuh, tiga penuh, sampai semuanya penuh semuanya. Ya, subhanallah. Padahal tadinya sedikit makanannya. Ya. Barokah doanya. Nah, ini hampir sama dengan kisah Abu Hurairah itu. Ya. Yang tentang susu itu. Ya. Nah, susu yang sedikit. Nah, doakan keberkahan oleh Nabi SAW. Sementara ketika itu banyak orang-orang. Ya. Rasulullah memberi makan yang sebelah kanan dulu. Minum. Abu Hurairah berada sebelah kiri. Abu Hurairah kehabisan ini. Nah, ya. Ternyata setelah semuanya kebagian, masih banyak bagian Abu Hurairah. Masya Allah. Barokah. Doa Nabi SAW. Nah. Fa'akalu hatta sabi'u. Mereka makan sampai mereka kenyang. Wa faddalat fadlatun. Sudah kenyang pun masih tersisa ternyata. Ya, subhanallah. Ya, masing-masing wadah sudah penuh. Mereka makan, minum sampai kenyang. Dan ternyata masih sisa juga. Wa qala Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan, Ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallaha bihima abdun ghairu syakin payuhjabu anil jannah. Ya. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah selain Allah. Dan aku bersaksi bahwasanya aku adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah seorang hamba bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan dua kalimat syahadat tersebut dalam keadaan tidak ragu, kemudian terhalang dari surga. Tidak akan. Ya, tidak akan terhalang dari surga. Nah, dari hadis yang kita bacakan ini, banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, di antaranya, kokohnya keimanan para sahabat. Ya. Walaupun dalam keadaan musim panas, bahkan dalam keadaan panen ketika itu, yang pada asalnya ketika dalam keadaan panen inginnya tetap di tempatnya, menikmati hasil panennya, beristirahat dengan hasil panennya. Nah, akan tetapi ketika ada seruan jihad, mereka lebih memilih untuk berjihad. Nah, sekali lagi ini menunjukkan kokohnya keimanan mereka. Ya. Bahkan dengan sikap mereka ini membuat orang-orang Romawi takut ketika itu. Ya. Ketika Rasulullah SAW bersama para sahabatnya, kurang lebih 30 ribu pasukan pergi ke Tabuk. Ya. Sementara orang-orang Romawi telah menyiapkan 40 ribu pasukan. Ditambah dengan pasukan-pasukan yang lainnya, bantuan-bantuan dari orang-orang kafir lain jenisnya, lebih dari 40 ribu. Nah, banyak sekali pasukan mereka. Tapi ketika mereka mendengar pasukan muslimin, nah, pergi ke Tabuk, ketika sampai di Tabuk kaum muslimin dan Rasul dan kaum muslimin, nah, orang-orang Romawi, mereka tidak mau keluar dari negeri mereka, tidak mau menghadang kaum muslimin di Tabuk, sudah gentar duluan. Ya, yeah. Mereka hanya tinggal bersembunyi di benteng-benteng mereka saja. Nah, 20 hari Rasulullah SAW dan para sahabat di Tabuk menunggu mereka. Ya. Tidak ada yang keluar dari bentengnya untuk menyerang kaum muslimin. Ya. Bahkan ada beberapa di antara kabilah-kabilah yang di sana. Nah, meminta damai kepada Nabi SAW. Bersedia untuk membayar jizyah kepada kaum muslimin. Ya, subhanallah. Dengan iman yang ada pada para sahabat membuat gentar musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi teruji keimanan mereka. Ya. Di saat seperti itu, kalau seandainya mengenal kepada diri kita, apa yang kita dahulukan? Apa kecintaan kita kepada harta, ataukah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya? Nah, sampai memakan waktu tadi, ya, kurang lebih 50 hari, ya, 15 hari perjalanan berangkat, 20 hari menunggu di Tabuk, nah, dan 15 hari perjalanan pulang lagi. Ya, kurang lebih 50 hari mereka meninggalkan kampung halamannya dalam rangka berjihad, membela agama Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan kalimat tauhid. Nah, benar-benar teruji mereka itu. Ya. Kalau kita mungkin hanya baru mengetahui kaidah-kaidah, ya, ketika menghadapi ujian. Nah, kaidahnya begini dan begitu. Adapun ketika ujian menimpa kita, kadang-kadang kita tidak bisa melaksanakan kaidah-kaidah tersebut. Ya. Kita lebih mendahulukan hawa nafsu kita. Ya. Lebih mendahulukan ego kita dan semisalnya. Adapun para sahabat, nah, benar-benar teruji. Ya. Mereka tahu kaidah-kaidahnya ketika mereka benar-benar mendapatkan ujian dan cobaan, mereka pun menjalankan bagaimana arahan bimbingan dalam Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, benar kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Ya, demi Allah, tidaklah mereka itu beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim terhadap apa yang diperselisihkan di antara mereka, kemudian mereka tidak mendapati keberatan dalam diri mereka, kemudian mereka menerima sepenuhnya. Ini sikap kaum muslimin, ya, terhadap apa yang diputuskan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, tidak merasa keberatan dan juga menerima sepenuhnya. Ya. Lawan hawa nafsunya. Nah, kadang-kadang hawa nafsu condong dan keinginannya, ya, kepada perkara-perkara yang jelek. Tidak menerima syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, atau menerima syariat Allah yang sesuai dengan hawa nafsunya saja. Adapun syariat Allah yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya, berat untuk menerimanya. Maka hendaknya kita sebagai kaum muslimin yang kita bertekad dan berusaha menjadi mukmin yang sempurna keimanannya, hendaklah kita menerima syariat Allah Subhanahu wa taala dengan lapang dada kita. Menerima dengan sepenuhnya. Nah, faedah yang lainnya dari hadis yang kita bacakan tadi, nah, menunjukkan tentang barokahnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah itu mubarok, diberkahi. Ya. Bukan hanya doanya saja yang diberkahi, bahkan jasad beliau pun diberkahi. Nah, sehingga para sahabat mereka berebutan, ya, berebutan mengambil bekas air wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkah jasadnya. Bahkan Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau memiliki rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya, digunakan untuk pengobatan. Dikatakan berkah jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Dan ini khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kepada yang lain, ya, yang dianggap ulama, yang dianggap ajengan misalkan, ya, jasadnya tidak barokah. Sehingga tidak perlu kita, ya, mengambil misalkan berebutan mengambil air bekas wudunya, berebutan mencium tangan kiai, mencium tangan ustaz atau ajengan lain sebagainya. Beda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ibadah buatan air liurnya? Tidak. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam air liurnya barokah. Ya. Sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam satu peperangan. Nah, perang Khaybar ketika itu. Ya. Ali ditunjuk sebagai komandan pasukan. Ya. Ternyata ketika itu Ali tidak ada, tidak hadir. Sedang sakit kedua matanya. Ya. Ya, akhirnya dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludahi ya, mata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ketika itu sembuh. Ya, seakan-akan tidak sakit sama sekali. Ya, barokah. Nah, Ali bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Dan ini khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan dipraktikkan, ya. Yang sakit kita ludahi misalkan matanya. Ini barokahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Faedah yang lainnya, dalam ayat kita bacakan ini menyebutkan tentang salah satu di antara syarat la ilaha illallah. Ya, dalam keadaan apa? Yakin. Ya. Nah, barang siapa yang mengucapkan syahadat tadi, ya, bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tidak ragu, dalam keadaan yakin. Nah, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Ini adalah syarat la ilaha illallah. Maka dalam keadaan yakin. Ya. Kita sebutkan ada 7 atau 8 syarat la ilaha illallah. Yang pertama ilmu, kita bahas rasa ilmu. Yang kedua yakin. Ya. Mengucapkan dalam keadaan yakin. Jangan ragu-ragu seperti hanya orang-orang munafik. Orang-orang munafik mereka mengucapkan kalimat tauhid. Mengucapkan dua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, akan tapi ragu, ya, ragu sehingga tidak bermanfaat ucapan dua kalimat syahadat mereka. Nah, dan juga orang munafik mereka adalah orang-orang yang pendusta. Nah, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Allah bersaksi bahwasanya orang-orang munafik mereka para pendusta. Ya. Nah, kenapa? Dikarenakan persaksian mereka itu hanya di lisan saja, sementara dalam hatinya mereka tidak yakin. Sehingga, ya, Allah katakan mereka pendusta. Dusta itu ada dusta dalam ucapan, ada dusta dalam perbuatan. Ya. Dusta dalam ucapan, kenyataan menyelisihi apa yang diucapkannya. Faktanya tidak sesuai dengan apa yang diucapkannya. Dusta dalam ucapan. Dan perbuatan, nah, apa yang dilakukannya berbeda dengan hatinya. Dusta dalam perbuatan. Dan orang-orang munafik tersipati dengan dua kedustaan ini. Ketika bicara mereka dusta, dalam berbuat pun mereka dusta. Ya. Melakukan suatu hal berbeda dengan apa yang ada dalam hatinya. Nah, sehingga Allah katakan orang-orang munafik mereka adalah para pendusta. Nah, bahkan kita sebutkan yang namanya persaksian itu mesti ada 3 hal. Ya. Kalau tidak ada salah satu di antara 3 hal ini, dipertanyakan persaksiannya. Ya. Yang pertama harus mengetahui apa yang dipersaksikan. Nah, kita bayangkan seorang bersaksi di pengadilan. Ya, saya jadi saksi, tapi nggak tahu apa yang bersaksikan. Kira-kira apa anggapan orang? Orang ini gila atau bagaimana? Saya saksi, apa yang bersaksikan? Ya nggak tahu, pokoknya saya saksi. Ya, dipertanyakan. Nah, yang kedua, yang namanya persaksian dia harus mengkhabarkan, memberitahu terhadap apa yang dipersaksikannya, baru dia saksi. Ya. Jangan sampai seorang di pengadilan dibawa sebagai saksi. Nah, ya. Saya saksi, iya saksi. Apa persaksiannya? Ada dalam hati saya. Dia mau mengkhabarkan persaksiannya. Diterima gak sama hakim? Gak diterima. Nah, harus diberitahukan apa yang dipersaksiannya. Ya. Sehingga kalau seandainya keimanan cukup dalam hati, kemudian tidak diucapkan dengan lisan, ya, ini salah. Nah, kalau keimanan cukup dalam hati, kemudian tidak diucapkan dengan lisan, konsekuensinya, ya, Fir'aun Muslim. Kenapa Fir'aun meyakini dalam hatinya? Allah katakan, وَجَهَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَأُلُوًا. Fir'aun dan tentaranya mengingkari, ya, padahal dalam hati mereka meyakininya. Kenapa mengingkari? Dikarenakan kezaliman dan kesombongan yang ada pada diri mereka. Dalam artian dalam hatinya Fir'aun meyakini tentang Allah subhanahu wa ta'ala, meyakini Allah yang menciptakan alam semesta, meyakini Allah satu-satunya sesembahan yang harus diibadahi. Tapi tidak mau mengucapkan. Bahkan apa yang diucapkannya berbeda dengan apa yang diyakininya. Dengan lancang dia mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Saya Tuhan kalian yang maha tinggi. Ini ucapan Fir'aun. Ya. Menyisih apa yang ada dalam hatinya. Ya. Sehingga tidak cukup dalam hati saja. Nah, harus dikhabarkan, disebutkan dirinya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Talib, ya, dalam hatinya meyakini tentang kebenaran Nabi SAW. Bahkan dia meyakini bahwasanya Islam yang dibawa oleh Nabi SAW sebaik-baik agama. Ya. Tapi dia mau mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dihukumnya apa? Kafir. Ya. Demi kafir. Nah, sehingga yang namanya persaksian, ya, mesti dikhabarkan kepada yang lainnya. Nah, yang ketiga, yang namanya persaksian, dia harus meyakini apa yang dipersaksikannya. Kalau seorang bersaksi di pengadilan tapi tidak yakin terhadap apa yang dipersaksikannya, maka dianggap saksi ini saksi dusta, ya, saksi pembohong. Nah, ini diantara syarat persaksian. Ya. Begitupun dalam syahadat, la ilaha illallah, persaksian, syahadat, la ilaha illallah. Ya. Hendaklah dia mengetahui maknanya, hendaklah dia memberitahu kepada yang lainnya, dan hendaklah dia, nah, meyakini apa yang dipersaksikannya. Nah, sekali lagi, di antara syarat la ilaha illallah adalah yakin. Ya. Jangan ragu. Ya. Kalau kita ragu, nah, tentang dua kalimat syahadat, maka tidak sah keislaman dan keiman seorang. Nah, kalau ragu apakah benar, ya, Allah itu Maha Satu. Satu-satunya yang menciptakan, satu-satunya yang memberi rezeki, satu-satunya yang mengatur alam raya, satu-satunya yang berhak diibadahi. Kalau kita ragu dalam hati kita, ya, sudah terjatuh kepada kafiran. Nah, ya, sehingga salahlah orang yang mengatakan awal kita beriman itu dengan ragu terlebih dahulu. Ya. Ragu dulu, baru yakin. Jangan. Yakin. Jangan ada keraguan sama sekali. Ya. Barakallahu fiikum. Dan kita sebutkan tadi, mesti ada tiga perkara ini. Nah, sekedar yakin saja, tanpa diucapkan tadi, tidak bermanfaat. Sekedar diucapkan saja tanpa yakin, tidak bermanfaat. Mesti ada perkara-perkara tadi. Nah, karena sebagian orang, ya, yang mengatakan iman itu cukup dalam hati saja. Yang penting atine, ya, dan yang penting hatinya. Ya, yang penting hatinya lah. Nah, dia mengucapkan atau tidak mengucapkan, yang penting hatinya beriman. Ya, tidak mesti. Harus diucapkan. Sehingga iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah nutqun bil lisan wa i'tiqad bil jinan wal amalu bil arkan. Ya. Ucapan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan mengamalkan dengan anggota badan. Nah, qala Imam Muslim rahimahullahu taala, lanjutkan. Hadatsana Daud ibnu Rusyid atau Rasid. Qala hadatsana Al-Walid, yakni ibnu Muslim. Al-Walid ibnu Muslim. An ibni Jabir. Ibni Jabir qala hadatsani Umar ibnu Hani. Qala hadatsani Junadah ibnu Abi Umayyah. قال حدثنا عبادة ابن صامت. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Ubadah ibn Samit, ya. Salah seorang dari Ansor, ya. Dari suku Hajraj. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa anna Isa 'abdullah wa ibnu ammatihi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wa anna jannata haqqun والنار حق حق أدخله الله من أي أبواب الجنة ثمانية شاء. Barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah, la syarikalah, la ilaha illallah wahdah la syarikalah, barang siapa yang bersaksi tiada sembahan yang berhak untuk disembah selain Allah saja, tidak ada sekutu baginya, dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna Isa Abdullah, dan sesungguhnya Nabi Isa itu adalah hamba Allah. Wa ibnu amatihi, dan anak hamba perempuan Allah. Wa kalimatu alqaha ila Maryam, dan kalimat Allah yang dilontarkan kepada Maryam, yaitu kalimat kun. Wa ruhu minhu, dan ruh darinya, maksudnya ruh ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna jannata haqqun, sesungguhnya surga itu benar. Wa anna naru haqqun, dan neraka itu benar. Adakhalahu Allahu min ayyi abwabil jannati samaniya sya'a. Allah akan memasukkannya ke dalam surga dari pintu surga yang 8 mana saja yang dia kehendaki. Nah, kita baca lagi riwayat yang lainnya. Qala rahimallahu ta'ala wa haddatsani Ahmad ibnu Ibrahim ad-Dawraqi qala haddatsana Mubassir ibnu Ismail an al-Auza'i an Umar ibni Hani fi hadha al-isnad bimislihi, ya, dalam sanad ini semisal hadis yang sebelumnya. Ghayra annahu qala, akan tapi, ya, selain mengatakan adkhalahu Allahul jannah ala ma kana min amal, Allah akan masukkan ke dalam jannah, ya, sesuai dengan tingkatan amalannya. Walam yadhkur min ayyi abwabi jannati samaniya syaa, dan tidak menyebutkan dari pintu surga yang 8 yang mana saja dia kehendaki. Dari hadis yang kita bacakan tadi, Rasulullah mengatakan barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Ya. Telah kita jelaskan makna la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Konsekuensi seorang mengatakan la ilaha illallah, beribadah kepada Allah saja dan menjauhi peribadahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun makna syahadat Muhammad Rasulullah la matbu'a bihaqqin illa Rasulullah SAW. Tidak ada yang diikuti dengan sebenar-benarnya melainkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang harus diikuti dengan sebenar-benarnya ittiba, yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun konsekuensinya, seseorang mengucapkan syahadat Muhammad dan Rasulullah, yang pertama ta'atuhu fi ma amar, mentaati apa yang diperintahkannya. Tasdiquhu fi ma akhbar, yang kedua membenarkan apa yang dikhabarkannya. Wajtinabu ma naha anhu wa jajar, yang ketiga menjauhi apa yang dilarangnya. Wa la yu'badallahi la bima syara'a, dan beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang disyariatkannya. Ini empat konsekuensi di antara seorang yang mengucapkan syahadat Muhammad dan Rasulullah. Ya, mentaati apa yang diperintahkannya, membenarkan apa yang dikhabarkannya, menjauhi apa yang dilarangnya, dan beribadah kepada Allah dengan apa yang disyariatkannya. Nah, disebutkan di sini Muhammad abduhu wa rasuluh, hamba Allah dan Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Maknanya abdun fala yu'bad, Nabi Muhammad itu hamba, tidak boleh diibadahi. Ya. Sebesar apapun derajat dan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah afdalul khalqi, makhluk yang paling afdal. Beliau adalah afdal anbiya, nabi yang paling afdal. Akan tetapi kedudukan beliau adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala, sebesar apapun kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita sadari, beliau adalah hamba Allah, yang maknanya tidak boleh diibadahi. Ya, tidak boleh diibadahi. Nah, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melarang umatnya beribadah kepadanya. Nah, tapi di sisi lain, beliau adalah Rasulullah, seorang Rasul Allah subhanahu wa ta'ala, yang maknanya Rasulun fala yukadzab, seorang Rasul yang tidak boleh didustakan. Di sisi lain beliau hamba, tidak boleh diibadahi. Di sisi lain beliau Rasul yang tidak boleh didustakan. Sehingga sikap kita kepada Nabi SAW pertengahan, la ifrat wa la tafrit, tidak berlebihan sampai mengangkat derajat ketuhanan, dan tidak meremehkan sampai menghina dan mendustakan Rasulullah SAW. Tengah-tengah, ya, kita meyakini beliau adalah hamba, tidak boleh diibadahi. Berlaku kepada beliau sebagaimana berlaku kepada hamba-hamba Allah yang lainnya. Kadang-kadang beliau sakit, ya. Kadang-kadang beliau lupa, tapi lupanya beliau diingatkan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dan juga beliau seorang hamba, yang mana hamba terkena kematian. Nah, sehingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu beliau mengingatkan para sahabatnya ketika wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Barang siapa yang beribadah kepada Muhammad, Muhammad telah meninggal dunia. "Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh Allah Maha hidup dan tidak akan mati. Ya. Menimpa kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana menimpa kepada hamba-hamba yang lainnya. Sakit, mati, dan semisalnya. Nah, tapi di sisi lain sekali lagi, beliau Rasul, utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh didustakan. Ya. Apa yang disampaikannya adalah kebenaran. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan. Nah, wa ana Isa Abdullah, dan barang siapa bersaksi bahwa Nabi Isa alaihi salam adalah hamba Allah. Ya. Nabi Isa pun hamba Allah. Yang namanya hamba berarti tidak boleh diibadahi. Ya. Orang yang beribadah kepada Nabi Musa alaihissalam menganggap Nabi Isa bukan hamba Allah subhanahu wa ta'ala, tapi menganggap Nabi Isa sekutu Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti seperti halnya orang-orang Nasrani. Ya. Di antara mereka pun khilaf. Ada yang mengatakan Nabi Isa itu salah satu di antara tiga Tuhan. Salasah. Ya. Di antara mereka ada yang mengatakan Nabi Isa itu ya adalah Allah. Ya. Di antara mereka ada yang mengatakan lagi Nabi Isa adalah anak Allah. Khilaf di antara mereka. Ya. Yang intinya, nah, mereka menjadikan Nabi Isa itu kedudukannya seperti Tuhan. Nah, jatuh kepada kesyirikan. Ya. Ada yang mengatakan anak Allah, ada yang mengatakan sekutu Allah, ada yang mengatakan ya, Nabi Isa itu adalah Allah. Ya. Ini ucapan orang-orang Nasrani. Padahal Rasulullah mengatakan Nabi Isa itu adalah hamba Allah. Nah, yang Nabi Isa alaihissalam di akhirat nanti berlepas diri. Nah, dari orang-orang yang beribadah kepadanya. Anta qulta linnas takhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Apakah engkau wahai Isa mengatakan kepada mereka, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua sembahan selain Allah Subhanahu wa taala? Nah, Nabi Isa berlepas diri di akhirat nanti. Nah, maksudnya engkau ya Allah, ma laysali an akula ma laysali bihaqin. Maksudnya engkau ya Allah, tidak pantas bagiku untuk mengucapkan sesuatu yang bukan kebenaran. In kuntu qultuhu faqad alimta. In kuntu qultuhu faqad alimta. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Kalau aku mengucapkannya, niscaya engkau mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, sementara aku, kata Nabi Isa AS, tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Nah, ya, Nabi Isa berlepas diri dari apa yang dilakukan orang Nasrani. Ya, mereka beribadah kepada Nabi Isa AS. Nabi Isa adalah hamba Allah. Tapi di sisi lain pun, beliau adalah utusan Allah. Tidak boleh mendustakannya seperti hanya orang-orang Yahudi, ya. Bahkan mereka berencana, berusaha membunuh Nabi Isa alaihissalam. Nah, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala ada orang yang serupakan dengan Nabi Isa, kemudian mereka bunuh. Sebenarnya yang dibunuh itu bukan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit. Ya, dan pendapat yang kuat, Nabi Isa belum meninggal. Nah, tapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Dan di akhir zaman nanti akan Allah turunkan, ya, nuzul Isa, turunnya Nabi Isa alaihissalam, yang akan membunuh Dajjal di akhir zaman. Adapun sekarang diangkat ke langit. Dan pendapat yang kuat, Nabi Isa belum meninggal. Nah, akan turunkan di akhir zaman nanti. Ya. Dan Nabi Isa pun mengikuti Imam Mahdi, sholat di belakang Imam Mahdi. Nah, wa ibnu ammatihi, ya. Dan beliau Nabi Isa adalah anak hamba perempuan Allah. Siapa? Maryam. Nah, hamba perempuan. Ada abdun, ada amma. Kalau abdun, hamba laki-laki. Kita semuanya abdun. Ya, ibadullah, hamba-hamba Allah. Nah, kalau ammatun, hamba perempuan. Ya. Maryam, hamba Allah Subhanahu wa taala. Maryam bukan nabi. Ya. Dikatakan tidak ada nabi perempuan. Nah, akan Nabi Allah katakan Siddiqah wa ummuhu Siddiqah. Ibunya Nabi Isa adalah perempuan yang siddiqah. Ya. Jujur. Nah, di masjid siddiqah ini derajat yang kedua. Yang pertama para nabi, yang kedua para siddiqin, syuhada, solihin. Nah, man yuti'illah wa rasul fa'ulaika ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyin wa siddiqin wa syuhada wa solihin wa asuna ulaika rafiqah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka bersama dengan orang-orang yang Allah anugerahkan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, syuhada salihin. Siddiqin, ya, tingkatan kedua. Ya. Dan Maryam alaihissalam digelari dengan siddiqah. Ya. Derajat di bawah nabi. Ya. Kemudian setelah itu syuhada, setelah itu salihin. Nah, tingkatan yang tinggi. Ya. Maryam perempuan yang suci, menjaga kehormatan dirinya. Nah, kisah yang masyhur diabadikan dalam Al-Qur'an. Bagaimana kisah Maryam ketika didatangi oleh malaikat, ya, yang membawa kabar dengan kelahiran anak yang namanya Isa. Nah, sampai Maryam kaget, ya, bahwasanya dia bukanlah perempuan berzina dan belum menikah. Nah, maka Nabi Allah SWT hendak menunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Ya, tanda-tanda kebesarannya. Hingga akhirnya, nah, Maryam pun hamil. Ya, mulai membesar-membesar, bahkan boleh sampai mengasingkan diri. Ya, kemudian melahirkan. Nah, Nabi Isa alaihissalam. Nah, ketika melahirkan, beliau datang kepada kaumnya. Fa'ata bihi qaumah tahmilu. Datang kepada kaumnya, menggendong, membawa Nabi Isa alaihissalam. Mereka berkata, qalu ya Maryam, laqad jiti syai'an fariyya. Wahai Maryam, engkau telah melakukan, ya, sesuatu yang hina, sesuatu yang rendah. Ma kana abuki mra'a sawi wa ma kanat ummuki baghiya. Padahal bapakmu bukanlah orang yang jelek akhlaknya, dan ibumu pun bukan pezina. Yang intinya mereka menuduh Maryam berzina. Nah, sehingga melahirkan anak, yaitu Isa alaihissalam. Maryam alaihissalam hanya mengisyaratkan, ba'asarat ilaihi, hanya menunjuk Nabi Isa yang masih dalam buaian tadi. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sawiyya. Bagaimana mungkin, kata mereka, kami berbicara kepada bayi yang sedang dalam buaian. Tiba-tiba Allah subhanahu wa tampakkan ayat min ayatillah, tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, dengan berbicaranya Nabi Isa alaihissalam ketika dalam buaian. Pembicaraan yang luar biasa. Ya. Kalau anak kecil bicaranya enggak jelas, mama, mama, itu wajar saja, ya. Nah, atau wakeng misalkan, ya, jelas. Tapi pembicaraan Nabi Isa alaihissalam luar biasa. Mengatakan dengan tegas, inni abdullah ataniyal kitaba waja'alani nabiyya waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbarun shaqiyya. Subhanallah. Ini yang diucapkan oleh Nabi Isa alaihissalam ketika masih dalam buaian, masih bayi baru dilahirkan, mengatakan, inni abdullah, saya adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Atani al-kitab, diberikan al-kitab kepadaku, datang al-kitab kepadaku, dan Allah jadikan aku sebagai nabi, dan Allah jadikan aku berkah dimanapun aku berada, dan Allah mewasiatkan kepadaku untuk sholat, menunaikan zakat selama aku hidup, dan untuk berbakti kepada ibuku, dan jangan menjadi orang yang durhaka kepada ibuku. Ya. Ini kalimat yang diucapkan oleh Nabi Isa alaihissalam ketika masih bayi. Ya. Kalimat yang menunjukkan ayat min ayatillah, tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, ini antara keutamaan Nabi Isa alaihissalam. ketika masih bayi, ya, Allah Subhanahu wa Taala berikan mukjizat bisa berbicara. Nah, dengan pembicaraan yang menunjukkan kenabian. Sehingga ya, terlepaslah tuduhan-tuduhan yang jelek kepada ibunya Maryam alaihissalam. Nah, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimatnya, kalimat Allah yang dilontarkan kepada Maryam. Apa makna kalimat di sini? Kalimat di sini adalah ucapan kun. Yeah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkaranya apabila Allah menghendaki sesuatu, Allah mengucapkan kun, jadilah. Fayakun, maka jadilah perkara tersebut. Yeah. Sehingga makna kalimat yang dikatakan kepada Maryam yaitu kalimat kun, jadilah anak. Nah, maka jadilah janin dalam kandungan kandungan Maryam alaihissalam. Nah, wa ruhu minhu, dan ruh darinya. Maknanya bukan ruh Allah Subhanahu wa Taala. Ya. Tapi ruh dari ruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Ini maknanya. Ya. Jangan sampai kita bingung ketika orang-orang Nasrani misalkan, nah, mengatakan Nabi Isa itu ruh Allah Subhanahu wa Taala. Kita bantah, bukan. Kata mereka ada dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim. Masya Allah, Nasrani pintar. Nah, kata mereka ini hadisnya. Sampaikan hadis ini. Wa ruhum minhu. Ya. Nabi Isa itu ruh dari Allah. Kalau kita tidak paham, bisa terbawa syubhat mereka. Oh iya ya, berarti Nabi Isa ruh Allah Subhanahu wa Taala. Kalau ruh Allah berarti Nabi Isa itu Allah, Allah. Terjatuh kepada kesesatan, kesyirikan. Ya. Akhirnya meyakini ruh Allah ada pada diri Nabi Isa alaihissalam. Isa itu adalah Allah nantinya. Nah, padahal kita sebutkan makna wa ruhum min, ruh darinya, maksudnya ruh dari ruh-ruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Ya. Nabi Isa bukan ruh Allah Subhanahu wa Taala, tapi ruh yang Allah ciptakan. Nah, ya. Ketika kalimat kun tadi ditiupkan kepada Maryam, jadilah janin, jadi janin. Kemudian ditiupkanlah ruh dari ruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, bukan ruh Allah Subhanahu wa Taala. Ya. Sehingga terbantah syubhat orang-orang Nasrani tadi. Nah, ya, paham insya Allah? Jadi Nabi Isa bukan ruh Allah, ya. Nah, jawabannya tadi. Tapi ruh yang Allah ciptakan dari ruh-ruh, ya. Minhu isin dari ruh-ruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga bukan ruhul kudus. Ya, mereka mengistilahkan sebagai ruhul kudus. Nah, Nabi Isa ini ruhul kudus. Ruhnya yang maha suci. Allah menyatu dengan Nabi Isa alaihissalam. Ya. Ini keyakinan-keyakinan yang batil. Nah, dan ternyata keyakinan ini pun ada pada sebagian orang yang mengaku kaum muslimin, meyakini Allah itu menyatu dengan makhluk. Ya. Seperti aliran wahdatul wujud, Allah menyatu dengan makhluk. Ya. Pada diri kita itu ada Allah. Nah, sehingga konsekuensinya mengatakan kalimat yang sangat batil. Allah adalah saya, saya adalah Allah. Nauzubillah. Ketika anjing menggonggong, mereka meyakini pada diri anjing itu ada Allah. Dikatakan Allah menyatu dengan makhluknya. Apa yang mereka ucapkan ketika anjing menggonggong? Anjing, hu akbar. Nauzubillah. Ini berasal dari pemahaman tadi, wahdatul wujud. Nah, anjing mungung disebut anjing hu akbar. Na'udzubillah. Plesetan-plesetan dalam bentuk menghinakan kerancangan terhadap Allah Subhanahu wa Taala. Subhanallah amma yasifun. Maksudnya Allah Subhanahu wa Taala, apa yang mereka sifatkan terhadap Allah Subhanahu wa Taala. Nah, wa anna jannata haqqun, dan bersaksi bahwa surga itu benar. Surga itu bukan sekedar khayalan atau sekedar iming-iming yang enggak ada hakikatnya, bukan. Surga itu benar. Benar adanya. Ya. Kita semua yakini surga tempat yang Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya berbagai macam kenikmatan-kenikmatan. Ya. Berbagai macam kenikmatan-kenikmatan ada dalam surga. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Bagi kalian dalam surga, apa saja yang kalian inginkan, ada. Walakum fiha ma tad'un, dan bagi kalian dalam surga, apa saja yang kalian minta, ada. Ya. Kita yakin. Surga ini dan telah ada. Ya. Bahkan pendapat yang kuat, surganya yang tempati oleh Nabi Adam sebelum diusir ke bumi adalah surga yang akan ditempati oleh kaum mukminin nanti di akhirat. Ya. Berarti surga ini telah ada. Dan surga ini makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Begitupun neraka. Neraka pun benar adanya. Bukan sekedar ancaman-ancaman yang bohong untuk menakut-nakuti saja. Ya. Benar adanya. Nah, bahkan Nabi mengatakan bahwasannya siddatul har min fa'i jahannam. Panas yang luar biasa ini di antara hembusan api neraka. Subhanallah. Ya. Ketika musim panas Rasulullah mengatakan abridu bis solah. Ya. Hendaklah mencari waktu dingin ketika melaksanakan sholat. Ini ketika terik panas di waktu zuhur. Ya. Ini di tempat-tempat yang ada musim panasnya. Boleh mengakhirkan sholat zuhur dalam rangka supaya lebih dingin. Nah, ketika musim panas yang luar biasa. Kalau kita yang musimnya biasa-biasa saja. Kalau yang memiliki 4 musim, ketika musim panas ekstrim sekali panasnya. Fa inna siddatal har min fa'i jahannam. Rasul mengatakan sesungguhnya panas terik yang luar biasa itu hembusan api jahannam. Berarti ada enggak sekarang? Ada. Nah, neraka telah ada. Di antara hembusannya itu panas yang sangat luar biasa. Nah, ini hembusannya, apalagi apinya. Subhanallah. Nah, panasnya api dunia saja, ya. Kalau kita lihat kebakaran hutan misalkan, yang luar biasa apinya membara-bara, atau kebakaran rumah lain sebagainya, yang apinya luar biasa panasnya. Hanya satu bagian dari 70 bagian api neraka. Bagaimana dahsyatnya api neraka? Satu bagian api dunia saja yang panasnya membara, bisa membakar, menghancurkan, ya, menghancurkan benda-benda yang keras. Apalagi manusia. Nah, apalagi di neraka nanti. Ya. 70 bagian tersebut disempurnakan. Nah, dan yang sudah yakini bahwa surga dan neraka sudah ada. Ya. Surga disiapkan bagi hamba yang bertakwa, neraka disiapkan bagi hamba yang durhaka. Ya. Bahkan sampai Rasulullah menyebutkan ihtajatil jannatu wan nar. Ya. Surga dan neraka berdebat. Nah, berdebat. Ya. Kata neraka wa qalatin nar fiyal jabbarun wal mutakabbirun. Kata neraka, di dalamku ini ya, orang-orang yang keras, kasar dan sombong. Ya. Sombong di sini orang yang menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Wa qalatin jannah, berkata surga. Ya. fiya du'afa'ul muslimin wa masakinuhum. Di dalamku ini orang-orang yang lemah dan orang-orang miskin dari kalangan orang-orang muslim. Ya, berdebat mereka, saling menyebutkan argumennya. Faqadallahu bainahuma, maka Allah memutuskan urusan di antara keduanya. Ya. Dan wa alayya mil'uha, dan kata Allah wajib bagiku untuk memenuhi kalian berdua. Ya, memenuhi surga dan memenuhi neraka. Ya. Sampai sebutkan dalam hadis yang lain atau dalam ayat, ketika dilemparkan penduduk neraka ke dalam neraka, neraka berkata, hal min mazid, tambah lagi neraka. Nah, dilemparkan tambah lagi seakan-akan masih kurang isinya, hingga Allah meletakkan kakinya, ya, sehingga neraka tersebut bergoncang seakan-akan penuh, dan neraka mengatakan, kot, cukup. Ini bentuk memenuhi neraka yang seperti itu. Ya. Adapun surga, nah, Allah masukkan penduduk bumi yang mereka taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Ditambah lagi Allah ciptakan para penduduk surga yang asalnya mereka bukan penduduk bumi. Seperti bidadari-bidadari. Ya. Allah ciptakan langsung tanpa melalui proses pertumbuhan. Dari bayi, kemudian anak-anak, remaja, dewasa, gadis, tidak. Langsung diciptakan dalam keadaan gadis. Ya. Banyak sekali jumlah bidadari-bidadari tersebut. Satu orang bisa mendapatkan berapa? 70 bidadari, Masya Allah. Banyak berarti bidadari-bidadarinya. Nah, ya. Ini Allah ciptakan secara langsung. Nah, kemudian Allah mengatakan, ya, innakin nar atau innakil jannah rahmati arhamu biki man asya. Ya, sungguh engkau wahai surga, engkau ada rahmatku. Maknanya Allah ciptakan surga dengan rahmatnya. Ya, aku merahmati siapapun yang aku kehendaki denganmu wahai surga. Wa innakin nar adabi u'adzibu biki man asya. Dan engkau neraka, engkau adalah adabku. Ya. Aku akan mengadab siapapun yang aku kehendaki denganmu wahai neraka. Ya. Diadab dengan neraka. Ya, subhanallah, ini tentang surga dan neraka. Nah, sehingga kita meyakini surga telah ada, neraka telah ada. Nah, bukan sekedar khayalan. Ya. Sehingga kalau kita mempersiapkan diri kita untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Nah, ya, tujuan kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti, dimasukkan ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara sahabat, nah, yang dia senantiasa berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Sauban atau Mughirah, lupa lagi. Ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, is'alni, silakan kau minta kepadaku. Ya. Rasul merasa hutang budi mungkin dikarenakan orang ini berkhidmat membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul, silakan minta kepadaku, minta apa saja. Nah, orang ini mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta kepadamu supaya aku bisa menemanimu di surga wahai Nabi. Sebagaimana di dunia, ya intinya, dia menemani Nabi SAW, berkhidmat kepada Nabi, membantu apa yang dibutuhkan oleh Nabi SAW. Dia pun ingin di surga menemani Nabi SAW. Di surga Firdaus al-A'la, di surga Firdaus yang paling tinggi. Ya. Rasulullah mengatakan, is'al nih, minta lagi kepada aku. Yang saya harapkan mungkin minta apa yang dibutuhkan di dunia ini. Ternyata sahabat ini, pria punya selera. Masya Allah. Nah, tidak menginginkan kehidupannya seperti itu. Tapi menginginkan, aku ingin bisa menemanimu di surga. Tetap. Yang beliau minta, ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Cita-citanya luhur, tinggi. jika kami yakini hidup itu bukan untuk di dunia, tapi hidup yang abadi untuk akhirat. Dunia sementara saja. Harta yang kita kumpulkan akan sirna, akan habis. Tidak bermanfaat di akhirat nanti. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana anak-anak, harta tidak bermanfaat kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Nah, sehingga sahabat itu tidak minta bagian dunia kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetap mintanya ingin menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menasihatkan, alaika bi kasrati sujud, hendaklah engkau memperbanyak sujud. Maknanya, hendaklah engkau memperbanyak sholat. Ya. Baik sholat wajibnya ataupun sholat-sholat sunnahnya. Ya. Ini sebab, nah, bisa menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga nanti. Ya. Dan bukanlah satu yang hina ketika kita beribadah mengharapkan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita takut terhadap neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan suatu yang hina, bahkan tidak merusak keikhlasan seorang. Ya. Dikarenakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala jannah firdausal a'la. Bahkan Rasulullah SAW menghasung idza sa'alta, apabila engkau minta, mintalah surga firdaus yang paling tinggi. Ya. Dan juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berlindung kepada Allah dari adab neraka. Allahumma inni a'udzubika min adabin nar, di antaranya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu di adab neraka. Ini menunjukkan bahwasanya ketika seorang beribadah mengharapkan surga dan takut neraka, tidak mengulangi keikhlasan. Ya. Bahkan, ya, hendaknya ibadah kita pun terbangun dari sifat ar-roja wal khauf, rasa harap, berharap ampunan Allah, berharap kenikmatan Allah, berharap kasih sayang Allah, berharap surga Allah Subhanahu Wa Taala, dan diiringi dengan al-khauf, rasa takut, takut adab Allah, takut siksa Allah, takut neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebagian di antara orang-orang sufiah, ya, yang mereka beribadah hanya dikarenakan cinta saja, ya, tanpa mengharap surga, tanpa takut neraka, ini ibadahnya orang sufiah, ya, ibadahnya hanya dengan cinta saja. Sampai di antara pimpinan mereka, pembesar mereka mengatakan, ya Allah, kalau saya beribadah mengharapkan surga-Mu, jangan engkau masukkan aku ke dalam surga. Dan kalau seandainya aku beribadah kepada-Mu dikarenakan takut adab-Mu, takut neraka-Mu, masukkan aku ke dalam neraka. Ya. Sepintas kelihatan, masya Allah, orang ini ikhlas sekali dan beramal. Ya. Padahal ini orang yang lancang, menantang Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ya, lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling ikhlas dan beribadah, tapi beliau mengharapkan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau takut neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sehingga lancar orang tadi. Nah, kalau saya beribadah mengharapkan surga, jangan engkau masukkan aku ke dalam surga. Kalau saya beribadah takut neraka, masukkan saja aku ke dalam neraka. Ini lancang. Ya. Merasa dirinya paling ikhlas. Padahal Nabi SAW orang yang paling ikhlas. Beliau dalam beribadah mengharapkan surga Allah. Dan takut dari adab dan sisa Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka barang siapa yang bersaksi dengan persaksian tadi. Ya, bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bersaksi Nabi Isa itu hamba Allah dan anak dari ibunya Maryam alaihissalam. Nah, Nabi Isa, ya, orang yang terlahir tanpa bapa. Nah, sebelumnya ada yang terlahir tanpa ibu, hanya bapa saja. Siapa? Ada yang tahu? Siapa yang terlahir tanpa ibu? Hanya bapak saja. Hawa. Nah, Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam. Seakan dianggap bapaknya yaitu Adam. Yaitu tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih daripada itu, ada yang terlahir tanpa ayah, tanpa ibu. Siapa? Nabi Adam alaihissalam. Sehingga bukan perkara yang baru. Ya. Kenapa orang-orang Nasrani bingung mencari-cari siapa bapaknya Nabi Isa alaihissalam? Ya. Kenapa bingung-bingung? Nah, cukup mengatakan Nabi Isa terlahir tanpa ayah. Siapa ayahnya? Gak ada ayahnya. Nah, jangan-jangan ayahnya Allah. Nah, ini mulai. Nah, cukup menyatakan Isa anak Allah. Ya. Terjatuh kepada kesesatan, kesyirikan. Nah, sehingga Allah katakan inna masala Isa indallah kama sali Adam. Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti Adam. Adam ciptakan tanpa ayah, tanpa ibu. Ya. Apakah lantas kalian orang-orang Nasrani mencari-cari siapa ayahnya Adam? Siapa ibunya Adam? Ya. Tidak kan? Ada enggak orang Nasrani yang mencari-cari siapa ayahnya Adam? Siapa ibunya Adam? Ada enggak orang Nasrani yang meyakini ayahnya Adam Allah, ibunya Adam juga Allah? Nah, ada enggak? Tidak ada. Maka kepada Nabi Isa alaihissalam pun berlakukan seperti itu. Ya. Dikarenakan pemisahan Isa seperti pemisahan Nabi Adam alaihissalam. Enggak usah mencari-cari siapa ayahnya Nabi Isa alaihissalam. Ya. Ini ayat min ayatillah. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah sebagai ujian bagi mereka. Ya. Jangan mudah menyimpulkan berarti ayahnya Allah. Nah, Nabi Isa berarti anak Allah. Ketika mendengar ucapan ini Allah katakan takadu samawati yatafattarna minhu wa tashaqqul ardu wa takhiru jibalu hadda an da'aw lirrahmani walada. Hampir-hampir ya, langit pecah, bumi terbelah, gunung hancur tatkala mereka mengaku Allah memiliki anak. Ucapan sangat lancang ya. Seperti demikian keadaannya. Saking lancangnya ucapan ini, hampir-hampir langit pecah, bumi terbelah, gunung hancur. Wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada. Tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala mengambil anak. Allah mensucikan dirinya dari memiliki anak, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Nah. Barakallahu fikum. Ya. Sehingga saya bersaksi Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan putra dari hamba perempuan Allah. Nah, putra Maryam. Ya. Dan kalimatnya, kalimat kun yang dilontarkan kepada Maryam dan ruh, dari ruh yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Bersaksi surga itu ada, neraka itu ada, maka Allah akan masukkan ke dalam surga dari pintu surga yang 8 mana saja yang dia kendaki. Subhanallah keutamaan. Dan buat yang lain, Allah akan masukkan ke dalam surga sesuai dengan amalan-amalannya. Ya. Nah, dan amalan itu ya, bisa mempengaruhi tingkatan seseorang di dalam surga. Ya. Tergantung tingkatan amalannya. Nah, sehingga surga pun bertingkat-tingkat. Ya, surga bertingkat-tingkat. Dan tingkatan seorang dalam surga ini bisa tergantung kepada amalan-amalannya. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Kalau ada pertanyaan, fadhal silakan. Apabila di depan masjid dari arah kiblat terdapat kuburan, maka apakah sah sholat di masjid tersebut? Barakallahu fikum. Ada hadis Nabi SAW, la tusalli al-kubur wa la ilal-kubur. janganlah sholat di atas kuburan dan jangan sholat menghadap kuburan. Ya. Kalau sholat di atas kuburan tidak sah sholatnya. Ya. Rasulullah mengatakan al-ardu kulluha masajid illal hamam wal maqbarah. Bumi ini semuanya bisa dipakai untuk sujud, pakai sholat. Ya. Kecuali kamar mandi, WC, dan kuburan. Dan maksudnya tidak sah sholat di atas kuburan. Ya. Misalnya ada masjid di sini. Ya. Ternyata masjid itu dibangun di atas kuburan. Tidak sah sholatnya. Begitupun tidak sah sholat menghadap kuburan. Nah, kalau seandainya sholat menghadap kuburan tanpa ada pembatas, ya, tanpa ada tembok, tanpa ada tiang, nah, sholat menghadap kuburan, kuburan di depan, kita sholat di sini, misalkan, tidak sah sholatnya. Kecuali sholat apa? Sholat jenazah. Ya, kalau sholat jenazah, bagi yang terlewatkan sholat jenazah, boleh sholat di atas kuburan jenazah tersebut. Nah, sholat jenazah tanpa ruku, tanpa sujud. Nah. Walaupun kalau kuburannya sudah terbentengi, nah, dengan adanya benteng-benteng, tembok, pagar, jalan, dan sebagainya, maka sah-sah saja salat tersebut. Barakallahu fiikum. Banyak artikel yang menyatakan kemunculan Imam Mahdi bahwa seorang ustaz ternama yang dijuluki ustaz akhir zaman mengatakan bahwa usia Imam Mahdi di 2019 ini adalah 39 tahun. Nah, ini perkara yang gaib. Nah, Imam Mahdi di 2019, apa maksudnya? Hah? Sudah lahir. Wah. Nah. Adakah hadis atau dalil yang menyatakan Imam Mahdi akan muncul di akhir zaman pada usia 40 tahun? Ya. Wallahu a'lam. Ya. Wallahu a'lam. Benarkah Imam Mahdi telah lahir? Wallahu a'lam, ini perkara yang gaibiyah. Ya. Kita tidak mengetahuinya. Nah, ini ada ciri akhir zaman turunnya lahirnya Imam Mahdi. Nah, apakah sudah lahir sekarang? Wallahu a'lam. Kita tidak mengetahuinya. Ya. Jangan membuat statement pernyataan-pernyataan yang perkara gaibiyah. Imam Mahdi sudah lahir sekarang. Ya, di mana? Siapa? Di mana lahirnya? Bingung ya, di mana ya lahirnya ya? Nah, muncul pertanyaan berikutnya. Ya. Siapa yang menjadi bidannya nanti? Nah, alhamdulillah. Ya. Seakan-akan dia tahu. Nah, kapan Imam Mahdi lahir? Ya, ini perkara gaibiyah. Ya, jadi kita imani, kita mengimani di antara tanda akhir zaman dengan lahirnya Imam Mahdi. Ya. Keluarnya Imam Mahdi. Ya, jadi kita meyakini beliau adalah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, namanya pun sama dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikhabarkan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kerana sekarang banyak orang-orang yang mengaku-ngaku, ya, Imam Mahdi, ya, atau mengaku-ngaku anak saya ini Imam Mahdi ini, ya, ada yang seperti itu, ya. Nah, mengaku anaknya Imam Mahdi, nah, na'udzubillah, kesyirikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum WRWB. Nah, Ahsan, lebih baiknya kalau doa itu ditulis dengan sempurna. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga memiliki makna yang bagus. Ya, kalau WRWB saja enggak ada maknanya. Apalagi kalau Assalamualaikum ya as. Apa artinya as? Kalau bahasa Inggris jadi jelek ya. Nah, as. Cukup Assalamualaikum. Jangan disingkat mikum. Nah, jangan juga. Ucapan Assalamualaikum. Nah, dapat pahala kita mengucapkannya. Ya, jangan singkat-singkat. Anda ingat perkataan seorang tabi'in Hasan al-Basri bahwasanya orang yang tidak takut akan datangnya kemunafikan, maka dia adalah orang yang munafik. Ya. Munasihatnya Ustaz agar anda terhindari dari kemunafikan. Jazakallahu khair. Nah, barakallahu fikum. Yang intinya kita jangan sampai merasa aman ya, dari berbagai macam kesesatan dan penyimpangan. Bagaimanapun keadaan kita ya, kita sekarang misalkan alhamdulillah, nah Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepada kita mengenal sunnah ya. Tapi jangan sampai kita merasa aman, kita ini akan selamanya mengenal sunnah ya. Kita tidak takut kepada kebid'ahan. Tidak takut kepada penyimpangan. Orang yang tidak takut terhadap penyimpangan, dia akan terjatuh kepada penyimpangan. Beda halnya dengan orang yang takut kepada penyimpangan-penyimpangan. Walaupun dia berada di atas sunnah, walaupun dia berada di atas kebenaran, tapi dia takut menyimpang, maka dia akan berusaha menjaga dirinya. Jangan sampai menyimpang. Berdoa kepada Allah supaya diberi kekokohan dalam agama ya. Melakukan sebab-sebab jauh dari penyimpangan. Nah, dan menghindari sebab-sebab ya, jatuhnya kepada penyimpangan. Ini yang tidak merasa aman dari penyimpangan. Tapi orang yang merasa aman dari penyimpangan ya sudah. Saya ini kan sudah lama ngaji, enggak mungkin lah saya jatuh kepada kebid'ahan. Enggak mungkin saya jatuh kepada hizbiyah atau kemunafikan. Santai. Ketika ada fitnah, dia merasa aman, dan dia terjatuh kepada kemunafikan, terjatuh kepada penyimpangan. Ya, sehingga bagaimanapun keadaan kita, nah, walaupun kita merasa di atas petunjuk, ya, merasa mengenal sunnah, jangan sampai merasa aman daripada yang namanya penyimpangan. Ya. Banyak orang yang kita kenal, nah, kokoh di atas sunnah, tapi ketika ada ujian, ya, terjatuh kepada penyimpangan. Yang sebelumnya ahlu sunnah menjadi hizbiyah, ya, penyeru kepada fanatik golongan dan semisalnya. Ya. Sehingga jangan sampai mereka merasa aman daripada penyimpangan. Banyak penyimpangan, kesyirikan, kemunafikan, dan sebagainya. Jangan kita merasa aman dari kesyirikan. Saya akan bertauhid. Gak mungkin saya menjadi orang musyrik. Ya. Jangan merasa aman. Nah, sehingga dengan kita tidak merasa aman, kita senantiasa berdoa kepada Allah supaya kokoh dari tauhid dan menjauhi ya, sebab-sebab terjatuh kepada kesyirikan. Ya. Sampai Ibnu Mulaikah, salah seorang tabi'in, dia mengatakan adraktu salasina rajulan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafuna ala nafsihi an-nifaq. Aku bertemu dengan 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka semua khawatir terjatuh kepada kemunafikan. Ya, lihat para sahabat yang kita mengenal, mereka itu telah mendapatkan jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rekomendasi dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebutan radiyallahu anhum waradu'an. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi ternyata mereka takut kepada kemunafikan. Ya. Sehingga mereka benar-benar menjauhi sifat-sifat kemunafikan. Bahkan sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang kita kenal bagaimana Umar, bagaimana kekokohan keimanan yang ada pada diri beliau, beliau bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman, salah seorang sahabat Nabi yang disebut dengan Sahibu Sir Rasulullah SAW, pemegang rahasia Nabi SAW. Dikatakan Nabi menyebutkan deretan nama-nama orang munafik kepada Hudzaifah bin Yaman dan tidak menyebutkan kepada yang lainnya. Ya. Yang memegang rahasia Nabi tentang deretan nama-nama orang munafik siapa? Hudzaifah bin Yaman. Umar tahu bahwasannya Hudzaifah itu memegang deretan nama-nama orang munafik. Saking takutnya Umar kepada kemunafikan, datang kepada Hudzaifah dan mengatakan, "Hal samani Rasulullah SAW mimma samahu minal munafiqin?" Apakah Rasulullah menyebutkan namaku di antara deretan orang-orang munafikin? Takut. Terjadi kepada munafikan. Ya. Hudzaifah mengatakan, tidak. Nah, tapi Umar tidak merasa tenang dengan hal itu. Tetap beliau khawatir kepada kemunafikan. Ya. Sehingga menjauhi sifat-sifat kemunafikan. Begitupun kita. Nah, bagaimanapun keadaan kita. Ya. Walaupun kita melaksanakan petunjuk, berada di atas sunnah, berada di atas petunjuk, jangan sampai merasa aman. Daya namanya penyimpangan. Ya. Syaitan terus mengganggu manusia agar menyimpang dari jalan Allah yang lurus. Nah, banyak kita berdoa kepada Allah diberikan kekokohan di atas agama Allah Subhanahu wa taala sampai kita meninggal dunia. Nah, berapa lama Dajjal hidup di bumi? Ustaz, anda pernah mendengar hidup satu hari pertama satu tahun. 40 hari kalau tidak salah. Ya. Dajjal tinggal di bumi selama 40 hari. Tapi satu hari pertama itu lamanya seperti setahun. Nah, kemudian hari yang berikutnya ya lamanya seperti sebulan. Hari yang berikutnya lamanya selama seperti seminggu. Dan yang sisanya seperti biasa. Masya Allah. Nah, berarti lama. Ya, walaupun 40 hari, tapi lama. Ya, 40 hari tapi lama. Dajjal tinggal di bumi. Karena satu hari tadi, yang pertama ini, bayikan setahun. Wallahu'alam. Sampai ditanya lagi. Kalau begitu bagaimana sholatnya? Satu hari bagian setahun ya. Nah, berarti satu hari itu, nah, selama 6 bulan, ya, gak muncul matahari. Dan berarti selama 6 bulan, apa namanya, tertahan matahari. Ya, dikatakan satu hari selama setahun. Nah, berarti satu hari itu lama sekali. Ya. Siangnya lama. Malamnya juga lama. Saya tanya bagaimana sholatnya? Ya. Apakah sholatnya cukup 5 kali saja? Satu hari yang lama seperti setahun cukup 5 kali saja? Kesemaran tidak. Akan tapi mengira-ngirakan. Ya, itu kira-kirakan. Kalau ada jam, misalkan sudah berapa jam kita sholat. Maka sholat. Ya. Barakallahu fikum. Paham insyaAllah? Nah. Ustaz, apa perbedaan bacaan tasawuf awal dan akhir? Ya, tasawuf awal sampai ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Sebut tasawuf dikatakan baca syahadat. Tasawuf. Nah. Tapi boleh juga ya, sampai bacaan Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, ada sebuah riwayat boleh mengatakan sampai di sana. Daripada asalnya tasawuf itu sampai bacaan syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, jadi boleh kadang-kadang membaca selawat Allahumma shalli ala Muhammad. Adapun tasyahud akhir, nah, sampai ya doa meminta apa namanya? Perlindungan dari 4 perkara. Nah, sampai Allahumma na'udzubika min masihid dajjal. Ya, sampai itu wallahu a'lam. Bolehkah membongkar kuburan saudara kita yang terlanjur di keramik? Nah, pada asalnya Rasulullah mengatakan la tada'a qabran musyarrafan ila sawaitah. Janganlah engkau tinggalkan kuburan yang ditinggikan melainkan engkau ratakan. Ini asalnya. Meratakan Nah, kuburannya tinggikan. Ya, baik dibuat apa namanya tembok, keramik dan sebagainya. Tapi dalam hal ini hendaklah melihat maslahat mudaratnya. Ya, kalau seandainya kita bongkar menimbulkan fitnah, ya, bukan fitnah, orang mengatakan yang tidak-tidak, ya, dan keadaan belum sampai, ya, penjelasan kepada mereka, lalu kita bersabar, ya, menunggu waktu yang pas. Nah, barakallahu fikum. Jangan tergesa-gesa. Karena sebagian masyarakat mungkin, oh ini dibongkar kuburan, gak menghormati kuburan dan sebagainya, fitnah, diusir dan sebagainya. Ya, belum sampai ilmu kepada mereka. Nah, bagaimana cara menempatkan diri pada saat tradisi desa saat lebaran kedua? Masyarakat dan keluarga saya melaksanakan ziarah kubur dan membaca yasin di kuburan. Sampai diadakan acara tahfidz Quran di kuburan. Ya Allah. Ya. Saya adalah anak laki-laki sendiri di keluarga saya sehingga saya dipaksa untuk ikut ke acara tersebut oleh orang tua saya. Apa yang harus saya lakukan? Ziarah kubur, ya, pada asalnya perkara yang disyariatkan, ya, bahkan termasuk sunnah. Nah, awal mulanya Rasulullah melarang, tapi setelah itu mempersilahkan. Nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Aku larang kalian ziarah kubur. Setelah itu Nabi mengatakan silakan kalian ziarah kubur, sehingga hukumnya menjadi sunnah, ya, ziarah kubur. Nah, tapi tentunya sunnahnya ziarah kubur ini apabila memenuhi syarat-syarat dan adab-adab yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antara adab-adab atau syarat-syaratnya, nah, ziarah kubur tujuannya untuk mengingat mati, pertama. Yang kedua untuk mendoakan, ya, kaum muslimin, nah, yang meninggal dunia. Ini di antara tujuan ziarah kubur. Ya. Dan juga ziarah kubur tersebut tidak menempuh perjalanan safar. Ada larangan dari Nabi SAW sadurihal. Menempuh jarak safar untuk tujuan ibadah tertentu pada suatu tempat. Ya. Ke masjid saja tidak boleh kita mengkhususkan untuk beribadah di suatu masjid menempuh jarak safar hanya pada tiga masjid saja yang dibolehkan. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Adapun selain tiga masjid, kita misalkan safar di Bandung, ingin ke Jakarta, ke Istiqlal. Apa tujuannya? Ingin sholat di Istiqlal. Boleh gak? Ya. Dilarang Nabi SAW. La tasuddu rihal. Jangan menempuh perjalanan jauh. Ya. Mengkhususkan ibadah di suatu tempat, kecuali pada tiga masjid saja. Kalau tujuan kita ke Masjidil Haram, gak apa-apa. Ingin sholat di Masjidil Haram. Ingin sholat di Masjidil Aqsa. Sholat di Masjid Nabawi. Dan gak apa. Tapi selain daripada itu, tidak boleh. Lihat, masjid saja tidak boleh. Apalagi kuburan. Safar tur misalkan. Ya, tur ke makam Sunan Kalijogo. Ya, Sunan Gunung Jati misalkan. Ya. Ini tidak boleh. Kemudian juga yang berikutnya tidak melakukan ritual-ritual ibadah tertentu di kuburan tersebut. Ya. Baca Al-Quran bukan perkara yang disyaratkan, di apa namanya disyariatkan di kuburan. Ya. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan, nah, jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Apa maknanya? Ya. Maknanya baca Al-Quran di rumah, jangan jadikan rumah seperti kuburan. Dikarenakan kuburan itu tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya. Ya. Ini syarat dari Nabi SAW. Di kuburan itu enggak disyariatkan baca Al-Quran. Lagi menghadiahkan yasin dihadiahkan ini dihadiahkan tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya. Apalagi sampai ada perlombaan, ya, perlombaan tahfidz Quran di kuburan. Nah, pemenang pertama bisa masuk kuburan apa? Yang megah, tidak, ya. Nah, lafidz Quran di kuburan, tidak. Ya. Lakukan di tempat-tempat yang baik, di masjid, di madrasah. Nah, di kuburan. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga perkara tadi perkara yang tidak disyariatkan, apalagi mengkhususkan, ya, mengkhususkan waktu ziarah kubur seperti kebanyakan kaum muslimin sekarang ini, ya, mengkhususkan di hari Id atau hari kedua ziarah kubur, mengkhususkan suatu ibadah yang tidak dikhususkan oleh Nabi SAW bisa terjatuh kepada perbuatan yang baru dalam agama, bid'ah. Nah, sehingga kalau keadaan yang demikian, ya, kita berusaha menolak dengan lemah lembut. Ya, jangan dengan frontal, jangan dengan kasar kepada kedua orang tua. Ya, dengan lemah lembut. Kalau bisa kita jelaskan, jelaskan dengan baik. Ya, jangan keras, jangan serampangan. Nah, jelaskan dengan baik. Ya. Nah, sehingga kalau kita menolak pun menolak dengan baik, sehingga tidak jelek hubungan kita dengan orang tua kita. Nah, nah, dalam masalah prinsip, ya, harus kita pegang prinsip. Nah, walaupun orang tua memerintahkan kita, kalau itu kemaksiatan, kita tidak boleh taat kepadanya. Ya, kalau itu masalah prinsip. Nah, tapi kalau masalah yang sifatnya ada toleransi, ya, orang tua melarang, misalkan jangan pakai jubah, ya, nggak senang, misalkan, kalau pakai jubah, ya, kita masih bisa toleransi, kita pakai pakaian muslim yang lainnya, pakai sarung misalkan, nah, atau pakai apa baju koko. Nah, ini belum melanggar syariat, tidak melanggar syariat. Ya. Kalau seandainya perkara yang masih bisa toleransi. Ya, tapi kalau perkara yang tidak ada toleransi, ya. Nah, yang sifatnya prinsip, ya, prinsip beragama atau masalah kewajiban kemudian dilarang oleh orang tua kita, kita enggak mentaatinya. Atau sebaliknya orang tua memerintahkan kemaksiatan, kita tidak mentaatinya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam berbuat maksiat kepada al-khaliq Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tentunya kita bermuamalah dengan baik kepada orang tua kita dalam hal yang lain. Nah, fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ya. Allah mengatakan apabila orang tua memaksamu untuk melakukan kesyirikan dan masalah kesyirikan. Ya, yang tidak ada pengetahuan dalam masalah itu, janganlah engkau mentaati keduanya, tapi engkau tetap, ya, menemani mereka berdua dengan cara yang baik. Ya. Nah, jangan sampai kita mengatakan enggak, tidak. Kemudian kita marah kepada orang tua kita, pukul orang tuanya, misalkan, ya, parah ini. Nah, orang tua merintahkan kemaksiatan, misalkan tadi kita menolaknya dengan bahasa yang kasar sambil memukul orang tua kita, salah. Lalu katakan jangan mentaati keduanya, tapi tetap berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Temani kedua orang tuanya dengan cara yang baik. Ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan hikmah. Ya, dengan hikmah dalam berdakwah, tidak serampangan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah jam 5 lebih. Insyaallah mungkin nanti ila huna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.